warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, akhibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Sarah atau Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah karya Fadilatul Syiah Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis yang ke-6. Di dalam hadis yang ke-6, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, hadis dari Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang halal itu bayinun, jelas. Jadi apa yang kita ketahui itu halal yang jelas, gamblang, kita yakin itu halal. Wa innal haram bayinun, dan perkara yang haram itu yang jelas pula, gamblang bagi kita akan keharamannya. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nabi, antara yang halal jelas-jelas halalnya, haram jelas-jelas haramnya, ada yang perkara itu kita belum tahu pasti, kita belum mantap, masih bimbang halal atau haram. Ya tentunya karena keterbatasan ilmu kita. Banyak seorang yang karena kurang belajar, jelas-jelas haram bagi orang yang belajar, tidak jelas bagi dia kalau itu haram. Tidak ngerti dia kalau itu haram. Dan itu banyak. Maka ada terkait orang-orang tertentu, ada perkara yang tidak jelas baginya. Ini halal atau haram? Kata orang sana haram, kata orang sini kok boleh, bingung dia. Maka dikatakan perkara ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mayoritas manusia tidak tahu tentang perkara yang samar ini. Artinya bagi sebagian orang dengan kedalaman ilmunya, jelas baginya ini haram, ini haram, ini halal. Tapi bagi berbanyakan orang, dan kebanyakan orang mayoritasnya tidak memiliki kapasitas ilmu. Karena ya ada yang karena kesibukannya sehingga tidak bisa fokus belajar agama dengan totalitas. Ada yang karena memang kapasitas, kecerdasannya, ketekunannya, kesabarannya enggak mencukupi untuk bisa dia sungguh-sungguh belajar agama. Sehingga karena keterbatasan ini, dan ini mayoritas manusia, banyak perkara-perkara yang tersembunyi hukumnya dari pengetahuannya. Dia enggak ngerti. Padahal kalau ditanyakan kepada orang yang belajar agama dengan sungguh-sungguh, ketemu jawabannya. Jelas perkaranya haram. Ini dalilnya. Tapi bagi mayoritas orang, sama. Maka Nabi SAW membimbing orang-orang yang ya belum jelas mendapatkan pengetahuan. Masih iskal tanda tanya di benaknya. Famanita kosubuhat istabra'ali dinihi wa irdi. Maka siapa yang hati-hati dalam perkara yang masih samar buat dirinya, masih bimbang dia ini halal atau haram karena belum datang ilmu kepadanya, maka barang siapa yang berhati-hati dalam perkara ini, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Faman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Sebaliknya orang yang tidak hati-hati, terlalu berani, belum jelas dia. Dia cuma dengar katanya ini tidak boleh, tapi ada yang mengatakan boleh. Dia tidak bisa pastikan, tapi dia menyeburkan diri dalam perkara yang dia masih bimbang tadi. Dia kerjakan, dia jalankan. Maka kata Rasulullah SAW, waqa'a fil haram. Maka dia tergelincir pada perkara yang haram. Betulnya dia tidak tahu, cuma dengar ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dia kerjakan. Ternyata yang benar yang mengharamkan, ya dia tergelincir pada perkara yang haram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan karayar ahul al hima yusiku ayar taafi. Ibaratnya orang yang meremehkan perkara yang dia belum datang ilmu padanya, dia masih bimbang ini sebetulnya boleh atau tidak, sebetulnya ini haram atau halal, polemik bagi dia. Tapi dia tidak hati-hati, tidak menjaga diri, ibaratnya seperti orang yang menggembala di daerah yang dilarang menggembala di situ. Ada patok, dilarang menggembala di sini. Dia mepet-mepet. Tentunya daerah yang dilarang menggembala di situ gemuk, subur rumputnya. Yang namanya kambing, daerah sekitarnya yang boleh mengembala sudah entek, habis kemarau, kering. Yang ini daerah taman ini disiram, dijuru-juru tetap. Tentunya kalau dekat ke situ, lengah sedikit sudah masuk daerah larangan. Maksudnya seperti itu, orang yang tidak hati-hati kepada perkara yang belum jelas baginya boleh atau tidaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan gambarannya, ala wa inna likulli malakin hima. Dan ingat, setiap raja itu punya daerah larangan, daerah khusus. Lalu zaman sekarang ditulisi dilarang masuk selain petugas. Dilarang masuk kecuali keluarga raja dan orang-orang khusus kerajaan. Setiap raja punya seperti itu. Ala wa inna himallah maharimuhu. Dan ingatlah bahasanya, daerah larangannya Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Artinya jangan dekati apa yang Allah haramkan itu. Biasanya hawa nafsu seperti kambing tadi, langsung masuk ke daerah larangan tersebut. Sekuat apapun manusia, kalau dekat-dekat perkara yang haram, amblas suatu saat. Karena liman yazid wa yanqus, imannya naik dan turun. Jangan dekat-dekati perkara yang haram. Lebih-lebih perkara yang diharamkan tadi, kelemahan kita. Dulunya hobi kita. Dulunya kegemaran kita. Dulunya kita akrab dengannya. Maka jangan main api. Jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian juga Nabi ingatkan ala wa inna fil jasad mudghah. Ingat di tubuhmu, di tubuh manusia, fil jasad di tubuh manusia itu ada mudghah, sekerat daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau sekerat daging ini bagus, seluruh badan ini bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau sekerat daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Dan ingatlah bahwasanya sekerat daging ini adalah qalb. Dan qalbu di sini sering diterjemahkan dengan hati. Namun ketika diperhatikan hadis ayat yang berbicara tentang qalb, qalb itu jantung, hati itu kabad, gumpalan darah kalau hati itu seperti limpa. Adapun qalbun di sini mudghah, daging. Jantung itu daging, ada uratnya, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, bukan gumpalan darah seperti hati dan limpa. Maka dari memperhatikan ayat Al-Quran, dari memperhatikan hadis, sekerat daging tadi adalah jantung. Jantung rusak, seluruh jasad tamat. Hisi atau maknawi, hatinya busuk, yang keluar dari mulut, jantungnya busuk artinya, kolbnya busuk. Yang keluar dari mulut busuk, yang diperbuat busuk. Demikian pula lumpuh jantungnya, rusak organ tubuh lainnya. Istilahnya kalau sudah jantungnya kena, dokter angkat tangan, sudah parah ini jantung. Anda bisa diperbaiki ini. Pasang rem sudah, minum obat seumur hidup sudah, dan tidak mengatasi. Nunggu waktu. Seluruh jasadnya kan rusak. Al-Muhim kita baca dulu. Faidah. Faidah yang ada di dalam hadis ini. Dan nanti akan kita lihat yang namanya qalb itu jantung, bukan hati. Faidah-faidah yang ada di dalam hadis ini, ana syariah al-islamiyah halaluha bayinun wa haramuha bayinun wal mustabih minha ya'lamuhu ba'dun nasi. Syariat Islam itu yang halalnya jelas. Orang itu kalau sudah tahu ilmunya ini halal, sudah gamblang baginya. Ini halal, boleh. Tidak ragu lagi dia. Berucap dengannya, mengonsumsinya, melakukannya. Dan yang haramnya pun jelas. Ya, ini jelas diketahui ini haram, dia tinggalkan. Tapi wal mustabih minha. Ya karena kapasitas masing-masing pemeluknya, pendalamannya terhadap agamanya sesuai kapasitas masing-masing, terkait dengan kesibukannya, kecerdasannya, kesungguhannya yang berbeda-beda pula. Maka ada perkara-perkara yang jelas bagi sebagian tapi samar, tidak jelas bagi sebagian yang lainnya. Ya'lamu ba'duna, sebagian manusia saja yang tahu hukumnya dengan gamblang. Yang lainnya, saya masih ragu, bingung, katanya Ustadz Fulan tidak boleh, katanya Ustadz yang ini boleh. Yang benar yang mana saya belum ngerti. Ya, kenapa tidak ngerti? Ya karena tidak belajar. Cuma taunya omongan Fulan A, Fulan B. Sana pakai dalil, sini juga pakai dalil. Sini HR hadis riwayat, sini juga pakai hadis riwayat. Saya terus bingung, pakai ayat semua, pakai dalil semua. Tapi kok yang satu boleh, yang satu tidak bolehkan. Bingung saya, ya memang. Ada perkara mustabih. Maka Nabi SAW, yang jelas-jelas halal bagimu, ambil. Yang jelas-jelas haram bagimu, tinggal. Yang kamu masih ragu-ragu, hati-hati, jangan kerjakan. Ini bimbingan agama. Bukan cuma bimbingan Brimo, prajuraku mundur. Bimbingannya orang yang serampangan, ragu-ragu, tetap jalan. Acur. Kalau kita masih ragu ini boleh atau enggak, tapi masih enak itu. Jangan, kalau kamu belum tahu, hati-hati. Sampai kamu dapat kejelasan. Maka faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, annahu yambaghi lil insan idza stabaha alayhi al-amr ahalalun huwa am haram ayajtanibah hatta yatabayyan lahu annahu halal. Maka sepantasnya bagi seseorang kalau masih samar baginya ini perkara haram atau halal, halal atau haram, maka hendaknya dia jauhi sampai dia mendapatkan kejelasan baginya bahwasanya itu halal, baru kerjakan. Ini sebetulnya boleh atau enggak tahu saya. Dia yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Terus gimana bimbingan agama? Jauhi. Kata Nabi, famanittaqa subhat istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang hati-hati terhadap perkara yang masih samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi masya Allah, kita itu sudah dibimbing oleh agama ini. Yang halal kerjakan, yang sudah kita ketahui dengan jelas. Yang haram tinggalkan, yang telah kita ketahui dengan jelas. Yang masih samar jauhi, hati-hati dengannya. Nah, ini sudah paten dan kita pasti begitu. Ada perkara yang sudah gamblang, sudah kita. Ada perkara yang kita sampai saat ini belum ngerti, masih bingung, masih ragu. Tapi syariat sudah memberikan solusi kepada kita. Tidak dibiarkan kita dalam kebingungan. Yang masih ragu, hati-hati, jauhi. Yang jelas haram, pastikan tinggalkan. Yang jelas halal, nah, pastikan dengan tenang kerjakan. Ini masya Allah, manusia yang ragu-ragu, ya sikat. Yang haram, ya tabrak, raidan, rakomana. Yang halal dijauhi. Nah, ini payah pada ajaran agama seperti ini. Poin yang ketiga, amal insan idza waqa'a fil umur al mustabiha hana alaihi ayaqa'a fil umur al wadiha. Bahwasanya seorang kalau biasa menceburkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang masih samar, ringan baginya untuk menyeburkan diri kepada perkara-perkara yang sudah gamblang. Kalau yang ini belum tahu saya, tapi tak kerjakan kok. Nah, ini, manusia yang seperti ini, mesti juga gampang nanti menyemburkan diri pada perkara yang sudah jelas haramnya. Ya sudah jelas dia mantap kepada yang dalil-dalil yang mengharamkan. Tapi dia katakan ini kan khilafiyah. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur nyebur. Kalau dia hati-hati belum nyebur, dia akan, ya sudah, ternyata nggak boleh, saya tinggalkan. Tapi kalau sudah terlanjur, dan dia dapat kementapan setelah itu yang tidak boleh, yang benar, tapi ini kan perkara khilafiyah. Egonya berbicara. Maka sikap hati-hati, kalau sudah terlanjur bicara, terlanjur nyemplung, terlanjur mengerjakan, kemudian dia tahu itu tidak boleh, kemudian dia tarocok, berat orang ini, harga diri. Kemarin maaf Ustaz, katanya boleh kok sekarang. Wah, ya. Mana ya? Nah, bingung dia. Sudah kadung boleh ya. Bagi saya boleh tetap. Kilapiyah ini. Nah, sudah. Padahal hati kecilnya tidak seperti yang terucap. Ya, yang tane puas dengan argumen ilmiah yang menyatakan itu tidak boleh. Tapi sudah terlanjur, bahkan jadi corong dia. Orang yang biasa bermuda-muda dalam perkara yang masih sama, dia akan terjerumus kepada perkara ketika sudah gamblang. Fa'idha marasa syai'al mustabih fa inna nafsahu tad'uhu ila yaf'al asyai'al bayyin. Kalau sudah terbiasa dengan perkara yang masih samar, maka sungguh nafsunya orang terpanggil untuk mengerjakan sesuatu yang telah jelas. Memang demikian manusia. Kita lihat yang tidak hati-hati dalam perkara yang mustabih sering tergelincir pada perkara yang haram. Tapi orang yang hati-hati, afwan saya belum tahu, saya takut, belum tahu ilmunya, belum tahu hukumnya. Saya tidak berani, jauh dari tergelincir pada perkara yang haram. Yang samar saja dia sehati-hati itu. Dan ini nyata di sekitar kita. Orang yang sering tergelincir pada perkara yang haram, mesti orang ini tidak hati-hati kepada perkara yang masih samar. Tapi orang yang jauh tergelincir dari perkara yang haram, orangnya sangat hati-hati, preventif. Dari perkara yang banyak dikerjakan orang dan masih diperselisihkan orang, dia memilih untuk tidak melangkah. Tidak berucap dengannya, tidak melangkah padanya, dan tidak mengerjakannya. Belum jelas bagi saya. Ayo ikut mas, ngaji ini. Tidak mau saya, kenapa? Belum jelas dalilnya. Tapi kalau orang yang memudah-mudahkan itu kita lihat, walaupun sudah jelas tidak punya dalil, terjerumus dia padanya. Tapi orang yang tolong sampaikan dulu dalilnya, Qurannya atau hadisnya yang sahih, jauh tergelincir dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Itu terbukti. Dan gampang, no, ini ada kiainya kok, ada yang bicara seperti itu kok. Ulama ini juga ngelamat perbuatannya, ngelamat berani. Masalahnya kita itu dituntut mengerjakan sesuatu itu dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihil ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu belum ngerti ilmunya. Surat Al-Isra ayat 36. Kita dituntut mengikuti sesuatu ketika sudah jelas ilmunya. Yang tidak tahu ilmu ini ada dua, tidak tahu babar belas, sama tidak tahu tapi masih bingung karena sana ngomong iya, ini ngomong boten. Niki nggih angsal, niki boten angsal. Nah, bingung, kita belum tahu, jangan ikuti. Sampai mantap kita lihat ayatnya, kita lihat hadisnya, atau kita ketahui ijma para umat ulama ini. Hati-hati jadi orang sudah dibimbing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebanyakan orang yang terjerumus pada perkara-perkara yang jelas gak ada dalilnya, orang yang gampangkan perkara-perkara yang dia masih bimbang. Bimbang kerjakan dulu lah. Karena itu bimbingan hawa nafsu, bukan bimbingannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bimbing kepada kita, hati-hati kalau kamu belum dapat kejelasan. Tinggalkan, jauhi. Nah, ketika seorang biasa meremehkan, masih samar kerjakan, akhirnya dia sudah gamblang pun dia kerjakan, wahina ini yahliku. Ketika itulah dia binasa. Mau keluar, malu. Yang keempat, faedah yang keempat dari hadis ini, jawazu darbil mathali min ajli ayatabayyana al-amr al-ma'nawi bidarbil amri khisi. Bolehnya membuat perumpamaan dengan alasan supaya jelas perkara-perkara yang dipahami secara makna itu dibuat contoh dengan perkara yang bisa dilihat oleh indera kita. Nah, kita umpamakan dengan apa yang nampak, suatu yang maknawi tadi. Seperti perkara yang Allah larang digambarkan dengan daerah larangan. Orang yang dekat-dekat dengan larangan-larangan Allah seperti orang yang mengembala di daerah dilarang mengembala. Yang sangat mengkhawatirkan gembalaannya masuk daerah larangan. Tidak percaya dipraktekkan. Antum punya kambing, bawa ke daerah yang dilarang mengembala di situ. Tidak ada pagernya, adanya cuma tulisan dilarang mengembala di situ. Lepaskan kambing Anda yang 10 itu di dekatnya, dipendungi untuk oleh Satpol PP yang menjaganya. 10 kambing tanpa ikatan di daerah taman tanpa pagar, cuma ada tulisan dilarang mengembala di sini, kambing mana mungkin membaca? Ya pasti nyerbu daerah itu, seperti nafsu kita. Dekat-dekat daerah yang menjadi kelemahan kita, ya sudah amblas. Dengar-dengar, wah ini nostalgia, ini lagu-lagu apa nostalgia, ini legenda ini. Nah, dulu penggemarnya amblas dia, tahu-tahu manggut-manggut dia. Nah, bahkan ngikuti, wah cik apal nih Pak ya. Loh iya, seperti itu kita. Barakallahu fikum. Yakni maksudnya tasbihul ma'kul bil mahsus liyukarribu fahmahu. Yakni menyerupakan suatu yang dipahami ini dengan suatu yang bisa disaksikan, dirasakan, diindrai, untuk pendekatan pemahaman. Nah, iman itu naik dan turun seperti keadaan HP kita, full dan low. Nah, kalau sudah low, dicas. Nah, casnya iman itu to'ah. Kalau sudah lemah, mudah sekali maksiat, tambah ketaatanmu. Dibentengi dengan banyak puasa sunnah masih bobol, bentengi lagi dengan qiyamul lail. Dibentengi qiyamul lail dan puasa sunnah, insya Allah kuat. karena para ulama Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya menyatakan la tusaqilu alayya qiyamal lail au kama qala asyad minal ma'asi, tidak ada yang memberatkan aku untuk bangun malam sholat lebih dahsyat dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu yang paling memberatkan orang bangun malam. Nah, maksiat apapun wujudnya, dan itu kita buktikan ketika kita puasa tidak maksiat, masya Allah, baca Quran khatam, bangun malam ringan 11 rakaat setiap malam sebulan penuh. Bisa kita lagi lakukan di luar Ramadan, berat. Witir saja untung kita masih bangun. Apalagi 11 rakaat. Ketika Ramadan datang, saya tidak mau tarawih sore. Saya pilih yang malam. Habis sisa pulang. Kenapa? Tarawihnya nanti tengah malam. Optimis dia. Bisa. Kenapa? Siangnya taat. Puasa. Maka apa rahasianya? Rahasianya seharian penuh mau maksiat, poso ini. Rusak nanti poso ini. Batal nanti poso ini. Akhirnya ringan malamnya. Padahal ya puasa, ya tidak tidur siang, aktivitas seperti biasa, masih 11 rakaat. Masya Allah, di luar puasa, jangankan 11 rakaat. Isaknya tanpa ba'diyah. Ba'diyah isak, absen dia. Udah gak kuat, kenapa? Habot. Bangunnya pun koma subuh. Gak bangun malam. Kenapa? Habot. Habis subuh, meleker lagi. Kenapa? Habot. Pengennya merem terus. Maka koreksi diri kita. Nah, digambarkan tadi, dicas dengan ketaatan. Kalau sudah tahu lemah, dan kita tahu kalau kita sedang lemah, mudah sekali tergelincir pada dosa, mudah sekali tergoda untuk berbuat dosa. Berarti lemah ini, kamu sekedar cas dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Mulai dari yang ringan dulu, ngecas gak langsung penuh. Istighfar dulu, astagfirullah. Ambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, doa kepada Allah, ambil mushaf, baca Quran, langsung terkendali ada isinya. Nah, kalau udah dicas malah digunakan maksiat, ya sudah drop, sudah begitu melendung baterainya, sudah begitu dirosok, buang, nanti sudah mati. Hatinya manusia ada qalbin salim, qalbin marid, wa qalbin mayyit. Hati yang selamat dengar Al-Quran langsung full sudah. Dikaji maupun sekedar dibaca. Hati yang sakit ya, ketika dengar Al-Quran bisa jadi obat. Sembuh dia dengan ketaatan. Hati yang mati tidak bisa sembuh dengan ketaatan yang manapun. Wa na'udhu billah min qalbin mayyit. Kita berlindung dari hati yang mati. Kemudian yang kelima, di dalam hadis ini ada husnul ta'limi rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidharbi lil amthali wa tawdihiha. Dalam hadis ini ada penjelasan bagusnya cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat permisalan, contoh-contoh, dan menjelaskannya dengan gamblang. Yang keenam, anal madara fi salahi wal fasad alal qalbi. Poros pusat di dalam kebaikan dan kerusakan itu ada di qalb, di qalbun tadi. Yambani ala hadhil fa'idah annahu yajibu alal insan Hal inayah biqalbihi daiman wa abadan hatta yastaqima ala ma yanbaghi ayyakuna alaihi. Dibangun dari penjelasan ini, baik buruknya diri kita ini tergantung qalbun kita, maka wajib atas seorang itu punya perhatian terhadap hatinya. Yang peka, hati kita ini sedang sakit atau hati kita ini sedang sehat. Kok mudah sekali maksiat? Anakum tobi linafsikum. Sungguhnya kalian itu dokter bagi diri kalian sendiri. Yang tahu hati kita ini sedang sakit itu kita. Berat diajak to'ab, mudah sekali tertarik melakukan kemaksiatan, berarti sedang tidak beres. Kalau sudah pilek, jangan minum es. Kalau sudah ada tanda-tanda sakit, jangan tambah maksiat, hancur. Kalau terus kebanyakan maksiat dan diobati, mati. Wa'iyadzubillah. Kalau sudah mati, nasihat tidak akan bisa didengar sebagaimana orang yang telah mati. Obat tidak bermanfaat buatnya. Hatta diinfus yang tidak hidup lagi. Suntik sehat jadi suntik kering. Hati. Demikian pula hati. Obatnya hati. Ketaatan nasihat. Ketaatan ini itu. Tidak menyembuhkan hati yang telah mati. Maka kita yang peka perhatikan hati kita sedang sakit ini. Kenapa? Mulai berat taat ini. Mulai mudah tergoda kemaksiatan ini. Marah mudah sekali terpancing. Mata sulit ditundukkan. Berarti lemah ini. Lakukan ketaatan dari yang teringat. Obat juga begitu. Setahap demi setahap. Istighfar dulu. Yang kerjakan ketaatan tambah kuat dengan menjauh dari ketaatan. Ya, ini wajib atas orang memperhatikan hatinya. Daiman selalu, abadan selama-lamanya. Sebagaimana tubuh kita, kita pantau. Karena sampai mati nanti tubuh kita ini kadang kurang fit. Kadang sakit. Kadang mulai kena asam urat. Kadang mulai gejala diabetes. Kadang mulai gejala jantung, lemah jantung. Hipertensi, ada gejalanya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya minum obat, ya batasi makanan. Olahraga, refreshing, tidak sepaneng terus. Wah ini saya sakit flu ini, apa obatnya? Minum es banyak-banyaknya. Mood, tahu mood, mati. Wah ini apa ini, darah tinggi, kolesterol, apa ini banyak, sate gaji. Nah, ya mood sudah, enak itu, tapi ya enak sudah habis itu. Nah, namanya nikmat membawa sengsara. Maka dari itu perhatikan, juga hati kita terus sampai kita mati. Dan setiap dosa meninggalkan titik hitam, noda hitam di hati. Kita kalabal rana ala kulubihi makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Di dalam hati mereka ada rong, kerak hitam yang menutupi hati. Makanu yaksibun karena maksiat yang selalu mereka berbuat. Titik hitam sampai hitam semua hatinya. Wa iyadubillah min dalik. Sehingga kalau seorang itu memantau, memperhatikan hatinya, daiman selalu abadan terus menerus hingga lurus keadaan hati tadi, sebagaimana sepantasnya adanya hati manusia yang menentukan baik buruknya dirinya. Kemudian yang ketujuh, anafasada dzahir dalilun ala fasadil batin. bahwasanya kerusakan yang nampak pada orang itu menunjukkan rusaknya batin dia. Jadi salah penampilan preman hati malaikat enggak mungkin ngabusi penampilan penjahat hati malaikat. Kalau hatimu malaikat, yang nampak padamu amalannya malaikat. Hati berdikir, lisannya misuh-misuh, tak mungkin. Demikian barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Fasadu dhahir unwan fasadil batin. Kalau baik sekerat daging yang ada pada jasad tadi, maka baik semuanya. Rusak, rusak semuanya. Maka rusaknya dohir, tanda-tanda rusaknya batin. Ada pun dalil yang dimaksud al-qalbu, itu jantung yang ada di dada. Lihat surat Al-Hajj, ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, memperhatikan tanda-tanda kuasa Allah pada apa yang terjadi di alam semesta ini, hukuman Allah kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah di zaman dulu, Ad, Hamud, Fir'aun. Orang-orang yang punya kelebihan materi dan pangkat, Fir'aun Raja, Ad luar biasa, Haman, Korun, kayanya luar biasa. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Korun. Allah binasakan timbun orangnya dan hartanya, sampai digali terus sampai sekarang mencari harta Korun. Apa mereka tidak mengadakan perjalanan, ambil bekas-bekas kuasa Allah masih. Muminya Fir'aun masih. Yang Allah memang nyatakan, aku selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Barakallahu fikum. Masih semuanya. Pelajaran. Fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Maka mereka itu memiliki hati-hati yang digunakan untuk berpikir. Ya memang kalau kita sedih, yang kita pegang hati, qalbun jantung. Insyaallah kok seperti itu. Enggak ada ya masyaallah megang hati yang bilang kok seperti itu. Kalau ini senap, kelebet. Tapi kalau sedih sih, senang, gembira itu dada yang merasakan berdebar-debar. Orang jahil pun demikian ketika melakukan kehebatan yang dipukul sini. Letak jantung dia, bangganya dia. Iya, ada gini, sakit perut. Memang di dada letaknya. Yang merasakan, memahami kebahagiaan, kesedihan. Lele ibumu ngerasa ini yang dipegang. Bapak ngerasa nih kowe. Dadanya yang dilus. Ya memang begitu. Maka Allah berfirman, masih kelanjutan ayat ini, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Al-Quran yang berbicara. Maka sungguhnya yang buta bukan matanya yang sudah melihat kebesaran Allah di alam semesta ini, kuasa Allah di alam semesta ini. Yang buta bukan matanya, tapi yang buta al-qulub, qalbun mereka, allati fis-sudur, yang letaknya qalbun tadi, fis-sudur, di dada. Mau apa lagi? Dan setelah diteliti di masa sekarang ini, yang ada di dada jantung. Dan secara hisi maknawi, kalau rusak perasaannya, jantungnya hancur seluruh aktivitas jasad semuanya. Secara hisi, dohir maupun batin. Maka barakallahu fikum al-qalb, itu yang benar adalah jantung ini yang ada di dada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini turun sebelum ada penelitian letak-letak organ tubuh manusia. Setelah sekarang ini, wah masya Allah, fisudur memang iya. Lah apa fungsinya otak? Seperti yang dijelaskan Syekh Utsaimin di Riyadhus Shalihin. Otak itu mata. Apa yang dilihat mata, kirim ke otak. Otak mengolah data, kirim ke hati. Hati yang mutusi. Bersikap atau tidak bersikap dengan apa yang dia lihat. Otak cuma seperti itu. Nah, barakallahu fikum, fungsinya otak seperti itu. Ibaratnya sekretaris sama direkturnya. Dia yang menyiapkan segala sesuatu, taruh ke direktur, direktur yang ambil keputusan. Seperti itulah. Maka walaupun orang gegar otak, itu kadang ngomongannya itu masih yang dulu-dulu keluar semua. Masih semua, padahal otaknya rusak karena memang ingatan tidak disimpan di sini. Kalau kopior gagal otak, oh ini tidak keluar apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nyatanya dia malah geleming. Ngomong sana, ngomong sini, dulu kamu begini, begini. Jadi keluar semua rahasianya. Barakallahu fikum. Demikian pula terbukti dengan banyak hal. Kita merasakan dengan memegang dada kita, yang memang letaknya yang berpikir, yang merenung, adalah yang merasa adalah di dada ini. Ini ayat sudah memutuskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai hadis yang ke-6. Insyaallah ta'ala hadis yang ketujuh kita baca pada bulan yang akan datang. Sampai di sini semoga bermanfaat untuk kita berhati-hati menjaga keberadaan hati kita, memantau keadaan hati-hati kita. Jangan biarkan sakit terus, jangan biarkan tambah parah sakitnya, apalagi wa iyadu billahi min dzalik, mati. Dan racunnya hati itu adalah maksiat. Penyakitnya hati hasad, dengki, iri, kibir, sombong, kadzib, dusta. Banyak penyakitnya. Nah, adapun obatnya hati, al-dzikr. Nah, barakallahu fikum. Dzikr itu sifat ma fisudur, obat dari penyakit-penyakit hati. Wa akbaru dzikr as-shalah. Wastainu bisabri was-shalah. Carilah pertolongan dengan sabar untuk terus taat, sabar untuk tidak maksiat dan salat. Yang pertama kita lakukan, kalau kita maksiat untuk langsung baca Quran ya berat, lumayan. Zikir dulu, istighfar, muji Allah Ta'ala, ambil wudhu, pegang mushaf, baru berbuat sholat, akhirnya saum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Herman apa mau nyobain? Saya ini cukup teh.